Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fatagha 'alaihim. Wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Istara'ahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin. Inna Qaruna tak temne Qarun iku kana ono sapa Qarun min qaumi Musa iku setengah saking umatnya Nabi Musa. Di Qarun itu termasuk wong sing dipimpin Nabi Musa. Aimi ibni amihi. Tegese anake pamane Nabi Musa. Berarti misana ya anake paman berarti Musa. Wabni kholatihi lan anake bulike Nabi Musa. Wa amana lan iman sapa Qarun bihi lan Musa. Fakawa alihi mongko lacut sapa Qarun lacut alihi mengatasi kaumi Musa oleh lacut bil kibri kelang nakoni sifat sombong walului lan kumoli wakat rotil mali lan haki dunia wa atai nakulan paring ingsun dueng Qarun minal kunuzi sanging piro-piro hajanah kekayaan atau gudang-gudang kekayaan pakai ima yang perkara sing inna mafatihahu sing tak temene kira-kira kuncine mafatih kuncine mati kira minal kundus niku kunci ya kunci iku latanu ku yektine ngebot beratno apa mafatih tuh tilu tegesi beratno mafatih tilu sebagai yang kelompok yang jamaah tegesi kelompok ulil kuwati kan gini kekuatan maknanya ashabil kuwati tegesi tinggi kekuatan Aetus kilo hum tegesin berat no koma fatih hum eng usbati utilku. Niki cara ulama dia musamaroh musamaroh Quran sing tema dia ringan ringan cerita koro tu wong suke. Sanding suci ego gudangnya akeh, sanding akeh gudang akeh kuncine. Iku kuncine ego di pikul wong sepuluh ora kuat. Berarti gudangnya berangnya kuncine ni ego. Sanding akeh gudang akeh nopo kunci, lepuk kunci ini dipikul wong sepuluh merah kuat, sangking akeh ujari sepuluh, jari pitung puluh, berdoa roh, pokoknya wakil lepuk tema-tema Musamarah, Musamarah itu tema Quran, yang gue rapur mikir teman-teman tapi nak hukum kan bulat gue mesti rapur lah, mikir hukum, itu lo akhir mikir hukum, itu gue selimat-selimat karena ngerono harta simpanan, jadi harta nopo karun pergi Karun sak dunia ini diambil dari pangeran yang sunyi akhirnya jadi simpenan harta karun terus disebut setiap dunia yang tersimpan di misalnya bumi jadi ini harta karun wakila falbau mengkotiba ini tak dia di krono tak dia nak dia no di elajim wajda turun di jumlah itu sebab kila itu di dauna itu sabun di jumlah wong itu tukang gua kunjing di tumpulah wakila Arbaun wakila asro wakila wiru galim wadur arro yang temen hitung pulau yang kita muni rong pulau apa sakit batang pulau kita muni sepuluh wakila wiru galim pokoknya orang kabe yang berpiru arro dan lo yang sering dikandani kandani bangun bangun dikandani bajiber ngandani ini ngeten mon dia nak sinau tafsir anu rasa sinau tafsir dia mari bodoh dia nak rasa tafsir dia jadi bodoh angel kan ngandani ngeten nak nganggu tafsir mari bodoh, rata tafsir tambah. Karena begini, kalau terang no ulumul Quran, tafsir itu tidak dawai Allah, tapi dawai ulama. Meraba-raba sing dikersakan no Allah. Tapi ono kaidah, misalnya usbah itu kelompok, nah, kelompok itu pantasnya bina. Sementara nggak jeloro, loro jenis tasnia, nah gigi jenisnya muf. Nah telur ora pantes darani kelompok wong darani duit geng kelompok ya minimal 10 akhirnya yang minimal ini bintang 10 coba pepe uang oleh hilang ini usbar mana nih siji wong kelompok kok mana nih siji jadi itu goblok tapi ratu aturan jadi goblok itu yang sopan ini orang sopan kelompok kok ini kok buatan apa? Buatan sopan jadi goblok itu yang aturan ini jadi nafsiri Quran itu logikanya ngoten niku. jadi misalnya apa dawuh kelompok ya kelompok itu pantasnya ya 10 tapi dari orang 10 orang kita ngegang 70, 40 itu jenisnya kenapa tak? Kenapa? Tak sih yang penting nggak suruh bunyi apa? Sici, karena ada orang kelompok kok sici wakil aku itu tadi kutur ini ngosiro iskola nalikannya dawuh lalu maring korun sopoh kaum kaum korun ngiling no ilmu minu nanti kesih orang mu'min nimbani Israelah dan nimbani Israel kaumnya berusul latak rojo geman seneng siro seneng jika protein mali kelawan akhir duit tapi senengnya faroha batorin mergo seneng sing sombong ning wong liya tapi nak gue seneng di dia ke cendera utang wong ya sing ra oleh seneng nyambungi wong nopo liya ini kula waca ini pentingnya tafsirnya kan Imam Suyuti ini kok khawatir niki balik tengah si kulo ini pun sama ngambil kulo nganti sama ketemu pangeran di sini bener kok saya ini terpaksa ngambil kulo ini nganti sumben ketemu di sini pangeran kira cuma cuma tak pantang tenang kok nganti ketemu pangeran nyata no problemi wong alim kok ibu juga kadang-kadang bayar waktu di wong alim nah orang yang ibu nganti piye-piye kita harus kadung apal Quran di antara Quran yang kita apal no adalah misalnya kul bifadlillah wa birahmatihi fadidhalika fal yafrahu Muhammad umatem kandhani nak takeki anugrah sing seneng fal yafrahu kudu seneng aja dikeki dhuwit pangeran dikeki bojo terus kowe ra seneng jenenge gak ngelegakno sing ngeke oke kon seneng kok terus ana ayat la tafrah kowe aja seneng lho jare wingi kon seneng kok saiki saiki ra oleh lha iku wong alim tersiksa akhirnya nerangno secara tafsir oh mana nih seneng seneng syukur nah orang lalai seneng rawalai seneng sing kumau luhur meleteni wong iya akhirnya lah takroh di tafsiri faroha batal paham ya maksudnya gak podo misalnya ini bab ida kalau ini kadang salah pahami santri kulo kadang santri ini ada yang geblek barang mau ngakek pangeran misalnya ngendikan idai wong metang iku watul hamli. Jadi nak orang meteng dipegat sedujul ini atau orang meteng ditinggal mati sing lanang iku iddah iku wa'ulatul ahmali adalun na'ayyadokna hamla iddah orang meteng itu nakwe terus lama ngendikan iku meteng sing songko nikah sing soki sing songko nikah sing sohe tapi nak meteng perkara kecelakaan tanpa nikah sohe iku rawono id ya, mulanya tradisi ulama nak ono wong kecelakaan hamil doji kawe nomor go hamil sing di luar nikah sofi iku ramarai ida nego ida iku mau lewat nikahin sofi tapi orang hamil sing ramarai terus nyongkon mau di hamil ke orang ida lega kon di orang dibujuk ke ida kok mulanya nak wak ngaji gue sing pake lo nanti dibantah dia mau tamu aku bingung, aku sih bantah-bantah, aku orang bodoh kan bingung. Uangku nak ngalir mesti roh bodoh perkara ini. Misalnya no kiai terkenal, bojo ini kuno, kiai terkenal. Ditulis dalam biografi, beliau punya istri. Nah, orang kok terus uang mahami, berarti kawin 6 kali ke sulai, ya orang ngono maksudnya. Mesti seangkatan nikah maksimal, apa-apa. Cuma perempuan yang pernah dinikahi berjumlah nah, mesti uang orang tak nilai dia orang terus ditafsiri seangkatan boleh uang luar sih deh, paham gitu jadi kalau belum mau ini wakilnya yang mantel perkara nabin rano udah ngurikan ini kenapa diterang lo apa diterang lo kok seudan darah ini gue bodoh lah repotnya nyata kan repot kan seudan lo haram khusnudan bodoh, gak kan taruh kok di khusnudan. Tak balik ni malah ya, balik malah yang Dewi Ibnu Abbas tadi. Malah ni Ibnu Abbas tu komentar panjang lebar tentang muhimil istilah. Nampak muhimil istilah. Bahwa di Quran tu banyak sesuatu yang cara zahir itu istilah. Itu sengro yang ulama saya apa lu mau? Ono ayat kul bifadlillah wa birahmati fa bidzalika falyafrahu. Jangan nak tak kei aku tak kei fadl yo sing seneng. Lah mana ni seneng sing syukur. Terus ono ayat lah tafrah in Allah la yuhibbul fahikin dia udah seneng Allah lah seneng wong sing seneng-seneng nah dia seneng-seneng sing sombong sing ono keluarga ini kan itu kalau maksud Lalu lagi-lagi butuh ulama, dia butuh nopo. Makanya di kita itu ada torekoh besar dan kita harus mengikuti dua torekoh besar itu Siti Abdul Hasan Asyadiri, Sito Abdul Al Haddad Sengarang Nafai Kulibat sehingga Rotif nopo, Rotif Haddad, Rotif nopo, Rotif Haddad bisa nopo, di Rotif Haddad bisa. Wah ini lucu tenan ya, sing Hasan Asyadiri ini bapak kulo itu sangat-sangat sadiri ya. Sampai jadi keluar ngalir ini jadi sidik sampai keselan burung-burung jeneng nopo sadiri. Abdul Al Haddad itu sering takok muridnya. Coba ngaji sopo, misalnya dijawab. Kalau ngaji Kiai Ruben, tahu nangis Kiai Mubah Mulang, buat nasik. Lain ini jangan ngaji wong ini wong sombong. Kau yang tahu dia dulu sok ngaji jiran sok nangis. Tuh, orang wong ngaji orang sombong. Lain ini bengok guru be wong rasa nangis. Wong kok sombong ini wong. Kau ngaji dulu sok ngaji rasa. Nah, aku nggak ngerasa jadi wali ya. Senang deh tak. Cung kiai mu sok guyu to anak mulo, mboten sakit. Cek sombong wong ora iso syukur. Lah kula kadung alim iso nangis tur busuk lho, kadung pinter dadi duwe satu dia iki duwe hakek dia. Kuwi ora berbentuk enak karek nilai. Karena sama-sama mungkin. Apa ora merenut terus yo ora seneng mung dikek nek matake kok men merenut. Mulanya ini dari hadis wonten riwayat inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahlan min saati rahmatillah wa yabquna firan min khofiyati. Umatku sing termasuk pilihan adalah nak tinggu yubu banter-banter. Perkara ini saking syukure nek mate. Dan jajal lah wis aku tak mulang ning kene ra usah guyu. Ping pisan nek ora wis gak kurang apa nek mate wis guyu. Marang kalau apa? Apa kurang servis ya bukan. Barang pulau buya-buya nanti sama naro aku kan wah itu kan resiko, resiko pilihan apa itu lho kok sering berjelakan bagi aja yang khusus nongas nangis tentu tipas tapi jenang nyai sama kan kak mendrum itu kan kesulah nangis itu saya bilang itu apa kok nyai ayam itu akhirnya wah itu mana itu sebuah kafe salah tuh itu dia tak lain namanya buyu ya buyu wajah nangis ya mau ana tore ka Abdul Hasan kok asyadi iki wonten tore ka Abdul Hasan. Dadi ora ono wong. Sombong guru, wong ora iso nangis kaya ora tau duwe. Dadi kok sombong kok ora iso kuwi, ora tau suku nyukuri napa. Foto mak kok apa ning pangeran yo. Nyifati Allah ku sapa wa annahu wa athaka wa afka. Allah ku dak sing mari ning kuwi sombong, yo mari kuwi iso. Alhamdulillah kita sering dulu kalian tuh utangan, wajib kaget nangis, jadi alhamdulillah kalau semua cobaan lalu, wajahkah, wajahkah mengenai pulau itu mantap tenang, aku rasa salah ngomong rapat tinggal, aku sadi liah itu hadir dia itu, orang jelas ya karena orang jelas awal hidungan itu semua paling mantis ini sering pulau ya Allah, ilam akun ahlan an abdu warahmataka warahmatuka ahlun antab luar. Jika saya amal saya tidak cukup untuk menggapai rahmat engkau karena amal saya tidak sempurna atau tidak sah, maka rahmat engkau yang cukup untuk menggapai saya. Mana kasus fatwa kula wingi memang semua kita darah ini kan agak pengen tobat yang mesti sah ambek kabar darah itu meter itu mesti sah musma perkara ini umpama kabar itu dipersempit nak kue sak meter mesti wis ning jabane kak. Tapi kita yakin yang tobat meter kabar lah ya sah tapi mergo fadole orang perkara memenuhi standar hukum, nah menurut standar hukum masalah, tapi kalau oleh Allah cukup darah ini apa? Nah, kalau orang latihan sholat, terus sholatnya itu maknanya rapati benar, fatihahnya rapati benar, cara peke masalah tapi kalau oleh Allah cukup apa? Dari itu apa? Nah, karena itu sampai sering dulu Allahumma illam akun ahlan an abdu wa rahmataka warahmatullah ahlul antar rohani. Jika kapasitas saya tidak cukup untuk menegapi ridho jenengan, rahmat jenengan, rahmat jenengan tetap cukup. Ini giling-giling itu sampai tidak wujud. Kalau ini buatan sombong, ini kita harus gini. Kalau tiap adus junuh, ini inna huha layak tahi minal haq. Kalau setiap adus junuh, mesti niatnya. Bismillahirrahmanirrahim, atau hirin mutafir. Bahwa engkau itu yang mensucikan. Badan itu kalau nak berwudu tapi ada sini. Karena pikiran saya, jika saya dalam mandi tidak memenuhi standar ulama, maka akan menjadi sah mergo Allah sing nyucekno. Kalau air itu potensi tidak sah. Misalnya begini, bro, pekih-pekih yang ekstrim. Betul-betul tak kok kipu aku, yang moro itu ekstrim-ekstrim begini. Misalnya kayak rata-rata yang ngasus ini, yang rata amatir-amatir kan, berjunuk, ya mau jawab, berjunuk terus dikegir, apa? Nawa itu Fadl Musli, di Rokil Fadl Sabar, ini belum bisa lali ya, nah, itu terus sering ngasus, mesti itu ya, apa? Ya, ini aja kan? Agar sih jarang ngasus, berarti ya bojonya elek, berarti. Kemungkinannya kan loro jarang ngasus, bojonya elek, utawa juga. Mau kemungkinannya puluh. Nah, biasanya kan terus sabunan, bareng niat, sak kejuran terus sabunan. Terus lagi aduh, ngomongnya kadang tamponan. Itu orang peke masalah, karena syarat sebanyak mensucikan wujud mutlak. Padahal dengan ditamponi berarti banyunya mutaloi. Mutaloi ya sudah banyu nomor rubah. Sehingga seluruh tubuh kita ini digelontori air yang statusnya sudah tidak tohir mutohir karena sudah rubah lewat sabun yang menempel di dada, sampo yang menempel di mulanya nak kue mesti kepengen sambut jemaah tak wari caranya ini kata suara kue nak kepengen tawaf kepengen sambut jemaah leh ya berjarak 1 meter dari kak tapi kira rasa kecangkeman orang yang sangat yang mepet kue rasa pengeran dari sok ya mau ojo melok-melok ngono wari kira kepengen sambut jemaah leh caranya habis dulu rasa niat sih awak merisi isi sing bekas mani bekas mata merisi kabeh terus gak usah sampunan gak usah sabunan nak kue selesai lagi sabunan. Mereka yang bisa nyucikan itu banyak yang ijek orang kecampuran sabun, kecampuran sampo. Mereka nak kecampuran sabun atau sampo, jadi banyak yang mutaroy. Misalnya mau bantah, kalau sabunan itu sepatu bareng semesi, lagi aku adusnya jenuh. Potensinya bareng gue kok anju-anju gue ijek murah, ijek orang busani. Berarti terbukti mutaroyer apa banyak mutlak? Mutaroyer, kan resiko kan? Mendingan banyak apa? Banyu mau lupa lah, banyu bersih di selesai nose, balik lagi sam. Tapi sampunan posisi anda sudah banyu junub selesai. Nah, kepengen sah, yang mau jemah. Tapi gak sama tak kok, lah pulang cacung biru, gue gusi disik-disik ngono. Pengeran itu luwe api, timbang ahli peke, wes pada waktu. Pengeran luwe api, timbang ahli. Wes marem nak sal kok. Tapi lo coba leni, tetep ayo. Ya tetap apa? Nampu terang apa? Ojong lalu sampai anak haji peke misalnya mayat di dusi kan kan nganggu banyu bersih 3 kali terakhir lagi 3 ibanyu saya ngomong bawa iya itu nak pertama ngomong bawa ini ya jadi ngebanyu yang itu mutah woy faham gitu loh tapi nak kadung ngomong yang salah itu darah ini rah pengeran itu rah koyo ahli lu ya pian ane pulau sengkong alim enak habis junub juga ngunuhin untuk juga tiru ya Allah engkau zat yang mensucikan sehingga saya prosedur fikihnya benar tawakale jadi jadi wong waras ini juga terus waras yang terbaru jadi paham ya jadi sampai nang ngaji Quran itu anak ulama untuk Quran itu ayatnya macam-macam ayat toleransi di kata ayat ekstrim di ayat la tafrah inna wara la yuhibbul farihin tapi ada ayat kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bi dzalika fayafrah lah carane piye yo carane yo konteke dhewe manane ora oleh seneng seneng faroha batorin seneng sing som tapi nek senenge syukur yen apa sae paham ora maksud iki lha piye inna wa ta tumra wa ta'ala yuhibbi ora seneng sapa Allah al farihin ana wong sing seneng sing dolim mau senang sing kebablas. Dzalika kelang ngono-ngono nikmat sing ya wau nikmat sing sing berlebihan lu senenge seneng apa sombong. Ana ki manane kamilan dzalika kelang ngono-ngono sing kakebut maskur utara kudu. Sampai diarani kiai napa maskur. Anger kangelan rujukno ya. Maskur sing koyo mengkono-mengkono matek napa ngono. Wa taqilan golek osiro. Eh utlub tegese gula esiro kima ing dalam perkoro atar ang paring kang esiro sopo Allah Allah minal palu sangking dunia kena tiga idunya pengiran gula ono adjaro akhirat tak ing oma akhirat kena tiga idunya ake gula akhirat di antun siko gambare arep yen to nafakono sira ing mal kito atillah ing dalam doat ning Allah. Jadi kan iki takdir dunyo akeh dibujuk akeh niati doa. Semau nak bujo akeh papat sitoke di anak 10 berarti 40. Berarti kena nambah umat Nabi 40. Aku nak minggat kabeh sedengan. Nak tepak ya soleh kabeh nak tepak. Ya minggat kabeh. Ya siji sedengan. Nara minggat nak. Walah pada kita yo minggat macam-macam. Walah tansalan ojo lali siro tatu. Tegasnya ojo lali siro. Nasi kakak ijat atas siro menadinya sang ibu. Oke bersulah ojo lali haram untuk nopo tu. Dunia entak mana yang pengamal siro yang dalam dunia dan aspirasi ke arah akhir. Wasilan ngati ono siro anak saya menusolin nasi mare menusol di sota kau di kelan sota kau. Kamu asal nak boleh oleh ngati sopo awo awo ilek kamar ini. Saiki kowe sing trimo menungso dikei duwe pangeran akeh. Lah kowe kudu apik nek wong liya kaya pangeran apik lho. Tiang alim biasa ami, nek diparingi ilmu pangeran akeh ya dibagi-bagi aja dibagi wis. Soal sing diterang ora paham wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat iki wis pokoke dikei wis diulang. Wala tapi lan ojo golek sira takut pikir golek sira alfasa ada ing kerusakan di arti ing dalam bumi. Diamali mati lan lakoni pira-pira maksiat. Inna wa ta'ala wa ta'ala wa la'i fitri wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala al-musikina yang mengomong sehingga kerusakan. Bimakna anna ukulan makna ta'ala wa ta'ala yu akibu nyiksa sa'ala wa ta'ala hum in al-musikin. Jadi, ini setengah-tengah ya. Nak dikai Allah yang syukur. Tapi meskipun semua gua akhirat, haram dunia itu ya dituruti. Biar-biar dunia itu penting. Kalau nanti sinau kitab siap tersihut. Niku kritike ulama-ulama tentian sibet u negara karo. Koe ra usah dadi wong sibet terus gedeng dhuwit, gedeng mobil, gedeng wong wedok. Alasan iku kabeh dunya. Lah nek koe gedeng dunya, dunya ora dhuwit tok. Maca oksigen ya dunya. Apa nek koe gedeng dunya terus ora tau nganggo banyu, lah banyu rumah tamu gak ono. Dunya. Tok koe butuh banyu kanggo sesuci, kanggo napa to? Salat. Kue buta orang wedok, buat rapi, buat ngakai-ngakai untuk matikan jenis Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kue buta duit, tangguh kekuatan Islam. Kue rasa kok juga, niati wae kabeh itu sesuai perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita kekir di duit, ya niati billah. Dan kita kekir sabar berada di duit, ya niati billah. Kabeh itu kertanya Allah. Nah, terus lalu kita harus bagaimana? Ya, wakut makoronakal ilmu. Kamu mengambil sesuai karena ilmu. Nah ilmu ini ngajak A, ya tanah B, ya. Ya. Terus gue ekstrim. Jadi kiai mau subha terus gak di duit belas. Barang gak di duit belas, bujuhnya terlantar. Anaknya terlantar. Ya kacau. Ini gue ajarannya kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lari tetap wala tansa nasib Allah minat dunia. Ya biasa. Umumnya di duit, di duit. Umumnya orang diri saya sambil nyata sakai sendiri sakai aku tak diri sikit semua itu wisen-wisen dunia ya biasa mah mereka ngerti ya kalau terang no. Nabi Isa itu melarat Nabi Sulaiman sukses Nabi Daud sukses Nabi Yahya dia tuju Nabi Sulaiman tujuhnya akeh jadi contoh Nabi itu macam-macam. Boleh Nabi bujune akeh ya ana, Nabi bujur ya ana, Nabi sedengan ya ana, Nabi kere di kata. Boleh sing gubikan ya wonten Nabi Ayub. Wae lengkap. Tok semua itu sepenting soleh, itu penting napa? Soleh. Mergo nggih. Nggih pancen ngoten iki kumpul ra kena diterang. Asane iki mboten tiyang disebut berlebihan, kok kabeh nang bedunya itu salah. Sing kedunya ya berlebihan, nanti segala-galanya materi. Pokoknya bangsa berlebihan itu buruk. Ya, bangsa berlebihan itu kok buruk. Wanimu sejelas mengwalatan sana si bagam minat dunia wa ahdimu kama ahsana Allah ilaih. Kasih penting pun jenis itu. Wala tabahil fasa dafil semua itu jangan menjadi kerusakan. Artinya nak gue juga meletani wong liya, dolimu wong liya ya jadi kerusakan. Gue milih juhud nanti anak kelaparan ya berarti jadi kerusakan. Nah, padahal yang penting Allah wala tabakhir fasa dan Allah fil'ar. Orang ucap sopa korun, innama utituhu ala ilmin inti. Aku di dunia agaknya mergo diparingi ilmu. Innama utitu, aku mesti diparingi ingsun, aku ing malah ilmala, aku diparingi dunia ala ilmin krono, pengetahuan inti orang yang sanding ingsun. aku dunia aku akeh mergo cara berekonomi benar. Fi muqabalati sing dalam perbandingan mergo ilmu ku akeh, mulane dunia aku akeh. Wa kana lan ana sapa koron aklama bani Israil, aku paling ngalim-ngalime bani Israil ditoroti kan Taurat. Bada Musa tau si Musa wa Harun dan Harun. Jadi alim-alim wong bani Israil siji Nabi Musa, nomor loro Harun, nomor telu sinten? Por. Yo alime pol, tapi ada kebelian nggih. Pol. Ora dewe sapa Allah Taala awalam ya Allah. Ana to ora ngerti sapa koron ana wae satemene Allah Taala kok ahlaka. Iku teman-teman ngurusak sapa Allah Taala mingko bi sanging sedurunge. Koron minal kuruni sanging boro-boro generasi iku mami dikite boro-boro umat. Man ing wong dua kang teman asat diluwe kuat min wiji di bang koron apane kuatan kekuatane wa karon wa ake apane jam'an apane dunyane. Panane ngumpulnone lil mari maring dunya. Bahwa tekoron iku alimun, bahwa alimun tidak. Awalam ya alam anna woha kot ahlaka min koblihi. Ini yang repot ngurutin wabuan, bahwa alimun tidak itu apa koron roh. Nak bawa si Allah si bener ya, mesti Allah alimun apa? Bidalika kelawan iki kabeh, wai belika Allah, atau wai belikulan rusak no, rusak rumeng kabeh sop Allah, Allah Ta'ala. Jadi koron ini giling no pengeran apa dia ura roh, mestinya ya roh. Nah Allah iso rusak wong alim, iso rusak sop Allah. Toh walai alu lan ora kena dimintai tanggung jawab anti ini diimbangin bisa lewakai sop Allah mujrimuna durok-rawang sing bisa. Ini kita ala kerontor dan punya Allah Ta'ala dia kelawan iki kafir kelawan junub fa'atkulu nama pemerfu sopong ake anaro yang rokok bila bidabin kelawan tanpa proses nama isap jadi wong lah jelas jadi wong bolak balik matur ini nama ayat Quran yang nerang mau wong di kisah berarti umumnya wong ngalami di kisah tapi kita orang bayangnya nak Rasulullah di kisah utama orang Rasulullah banyak salah kaya wong kafir itu orang tak kisah wong karuan. Mulanya sebagian ayat terang nolong kafir itu sebenarnya biye fala nuklimu lahum yaumal kiamat iwar. Nah sebenarnya rata gawe timbangan mereka jelas neraka nih. Jadi nak jelas salah ya langsung rokok jelas bener ya langsung suar. Nah sampean-sampean ini yang di sawangan yang ngaji sesuatu kebunyian menek ngaji menek enggak kalau malaikat kayak Islam terkota nih tuh terawet atau ancekak dulu rukuk. Padahal dewe nabi wong sing melangkah moro masjid tiap tak langkah ngeblok no disani wih ceblok terus disana tapi nabi yang ngerti kalau ngedor sing buka aurat terusane wih kan kombinasi moro masjid plus buka ini malaikat itu wah ini cepet-cepetan gue sih tapi malaikat kan gak mikir orang seminar cara sudut pandang anda ini gimana ini melihat auratnya dia ahdun naten, melihat ke masjidnya ahdun jannah. Ini menurut perspektif pandangan ada orang-orang malaikat musuh apa? Perspektif malaikat kok ada bagian kiri, bagian besar bagian kanan pokoknya boleh aku enggak mau tahu mana kita warai, nah aku ingin ngetahu sama malaikat dia mau wonten wiridan, wonten ini riwayat hadis nih. Wah kanjeng Nabi nak muji amal nganti ngendikan ini amal itu nganti ngeboti malaikat nganti keselam Allah nulis saking gede ini amal ini aku ngendikan alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah baru abal malaikat aku ngurek apa malaikat aku ngendikan Nabi subhanallah walhamdulillah subhanallah midul mizan walhamdulillah midul mizan autamla umma bina sama iwal jadi sakmu atau alhamdulillah harus ngebak ilang itu aku keselam tenang. Jadi mulanya, lah pengiran lagi seneng mbak uang, pas salah itu malaikat itu paling ngelali. Jadi ya itu malaikat itu, lagi gawe pengiran aku nak seneng kau laku, kok pas nama lele, anse itu apa dosa, malaikat tak paling ya apa? Mulanya gitu, mau ya Allah, malaikat kanan gak lupa, malaikat kiri. Sebenarnya malaikatnya tersinggung, malah parah. Jadi manusia itu luar biasa disayang pangeran. Jadi pangeran nak ngertak nolong ape? Iku wong elek lah diubah jadi ya. Jadi disebut liukap jirawu anum aswa alladhi ami. Sebagian ayat luwe ekstrim nih. Ula ikaladhi rana takok balu anum ahsanama amin. Wanata jawa tu an sayyati. Wong nek dipetir ape iku apike ditampa, eleke di. Tapi nek ape ape apike di angkat ditulis nek pas elek. Ana sampeyan ora apa sini terus kulo ngamal kulo elek cek kata. Wis ngerti to. Aku nak ngomong soal kulo ngono tak pikir wong sombong. Kaya dekne terkenal apik sehingga untuk jelas harus memberi penjelasan. Paham ya? Suara bro ke tamu kalau hukum di gua sama kalau elek ini kaya elek marah sama orang roh lain nanti supaya orang lain tahu harus anda lapor wong elek itu mesti wakil lah nabi gak ada elek sih lu ini malah sok suci sok bro ini biasa ya terus kalau ini menurut ya aku pulau ke kuatah ya pulau ke atas juga no kalau untuk sekurangnya pemirahan ya foto-foto kan ada gampang. Mana kalau nurah kritik kalau ambil paham bahasa kalau rapati cocok. Wong moro kuburan ni wali kok daerah ni jalur wali ni kalau rapati cocok. Buat kali-kali ngerekam. Wong moro kuburan ni wali ura sopan kafe ura mungkin. Dan kena wali itu sesembah. Mau nak ngomong ini? Misalnya mungkin nak mati sih, mesti nak dulu. Ya Allah guru saya ini jika baik. Ingka anak musliman wajib sisa. Ya Allah ingka anak musliman fakat jawatan, jika dia jelek, maka ampuni. Lu gak kenyak guru nih, berarti dia ngeper kan? Ya Allah, jika dia baik, ampuni, jika dia jelek, maafkan. Berarti kan gak yakin, nabek kena. Bagaimana mungkin orang seperti ini mendewa-dewakan mayit, wong dia ngendungannya baik, ngeper. Ayo gue sowan wali-wali yang ngono, ya Allah. Semoga wali-wali ini engkau angkat di surga dan semua kesalahan yang kau ampuni. Lamun ana maksud dungane mah, jadi yo aturane. Dungane mah itu sunat tentu kecuali ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe dungane ning Nabi murtad ngawur, Nabi juga dungane. Misale ke sowan Nabi, iki kan mayit, tingkah laku sine yo kafir ke blok-blok. Mulane kabeh ana aturane, mulane ketika Imam Ghazali, kamu jangan tertipu umuman Al-Qur'an. Fatotka nafiha koso iso koso dal ulama. Setiap umumat Al-Quran pasti ada taksisnya dan yang tahu itu para ulama. Misalnya Quran cerita wong kabeh dihijab, tentu kita tahu tidak termasuk Rasulullah, tidak termasuk para. Kita tahu mayit semua kita doakan, tentu selain Rasulullah, Rasulullah kita wacana sholat. Misalnya kesuan Nabi, Umat Sholi Alika ya Rasulullah, Kot Adhaital Amanah, Wana Fokhtal Umat. Itu kan ada doanya, engkau sudah menyampaikan risalah, Wabalak Tal Amanah, Wadhaital Risalah, Wana Fokhtalil Umat. Fajar Jawa Allah Anil Muslimin, Akhairan, Kasiro. Jajah Wawu, Angka Muhammad dan Mahwa Ahlu. Ini sedungannya ngomong, rapat engkau anak muslimah. Sakit malaikat namanya. Gue yang mikir, senangannya mau saya tiga dari Qur'annya jelas. Jelas bahamu, itu ngaji lu kira tahun. Aku sing anak iki kudu kiai ra kecang teman kowe Islam debutan fatwa. Untungane loro kabeh dadi wong kudu roh konteks. Makanya ini ada cerita fayat kurunan nabi lan apa? Bisa. Ya mau sing jelas hati ya langsung swarga, jelas ae langsung. Lah sing nyakang-nyakang ngene iki. Paham titim? Mati jalale ape niat ingin dari bojo ngajine elek. Lagi jalan-jalan apa, niat gue dari hiburan, melek, gitu gimana. Gue kitab apa, tapi gue faham, melek. Tapi terus, gue di ruang apa, kan? Mata tabah di komen bahwa apa? Gue mau soleh, gue kitab, gue di ruang, mau soleh apa. Tapi nak modus, melek. Itu semua, kok malaikat gue dapet itu. Kita pura-pura alim itu kan bagus, mereka mata tabah di komen. Bahwa menyeniru orang soleh kan baik tapi tidak modus ini ya, kok tak kena mereka ini modus loh kok sebelum dari bapak sebapak kalau ini kok lepas jenazah kok ratau nangis ditakoi lagi iya ini kan lepas jenazah kok ratau nangis aku nangis mari darahnya harap harap sangunnya ada itu aja yang lebih dari bapak mereka nak mayu ke suga terus gue boleh melepas ke nangis sangun tabur siakin. Pantai tau itu tenanan oleh lo. Lu mau coran aja kan lo itu tenanan. Ya tapi lo kira itu nangis cuma aja orang. Nangis just dengan air. Makin ikhlas ke kalau nangis, nah ikhlas. Orang ya biasa. pun dia ingin pun mati mesti saya ini pun mungkin sakit nakal mesti saya. Paham kita terus ngaji Quran ini pun aku mengani kulo ini jika ada cita-cita kulo jika ada cita-cita mengulang bulu-bulu Quran terus kulo kita saya ucap pengsaran pengkajian terus kulo gitu berapa pondok besar di kadang ngaturi kulo mengulang bulu-bulu Quran termasuk yang sering kulo ulang no tengkitkan kitab bab babun timu limit ikhtilaf bab yang diri ayat Quran itu benten benten ya wau misalnya ada ayat kul dipadillah dirahmati bagi jika saya uang kan senang terus ada ayat sawangan yang latak roh indah buah lalu dikbul ini perlu penjelasan ya ada yang senang ada yang enggak misalnya masalah oke okay. Orang yang ditinggal mati suaminya idai berapa? 4 bulan 10 hari tentu dalam konteks yang tidak hamil, tapi kalau hamil tidaknya melahirkan. Nah itu kan konteksnya beda-beda. Sama orang dicerai tidaknya salah tata kuruk 3 kali masa suci. Tapi kalau dia hamil tidaknya melahirkan. Tapi kalau salah tata kuruk 3 kali masa suci, lah tapi nak wong wis Asia, wis apa? Monopot loh. Yang sudah tidak sehat tidaknya 3 bulan. Untuk indikasi pengiran wala iya isna menal mafi dimin disarikum ini rupaktum fa'id gadurunna salah satu asyuri wala ilam ya itu nah, terus gue mempertentangkan apa surat Al-Baqarah idahnya 4 bulan 10 hari tapi di surat Taubah idahnya melahirkan ini gimana kok beda-beda gimana takam gimana berhubung nah itu memang konteksnya beda-beda. Perempuan yang masih aktif haid dan ditalak idahnya 3 kali masa suci disebut talak tata nopo. Tapi kalau dia hamil idahnya melahirkan. Terus orang yang janda itu ada 2, ada janda ditalak, ada janda karena dicerai. Itu idahnya juga konteksnya beda. Paham kalau maksud? Makanya jadi orang lain itu suwi tenang. Mondok sing suwi, sinau sing suwi, terus aja seneng duit. Bar, orang alim seneng duit, terus dikeblok ya, tak jamin. Kalau di kanca alim, kalau saya dikit sebuah blok. So, sering di kayak duit, saya tuh sebuah blok. Padahal dia ngalimnya udah uji beri pulau, saya sering ngasih pulau. Lalu saya ikut ngajak, kosok. Mereka dia seneng jabat, saya ini getor, gak seneng goblok. Seneng duit, mari goblok. Walaupun aku nanti ngomong, dia ini ngaku, mari goblok. Sebelumnya goblok, tenang. Lagi, hukum apa yang lagi? Parah. Nah, yo ayatnya gini, wanten wal mutolakotu ya tarobesna bi anfusina, apa salah tata. Tapi wanten nak konteke hamil ya tetap baulatul ahmali aja lubun na iya kok nak kok hamil. Nah, salah tata kuru iya kalau masih khair, nah, kalau sudah monopo sudah alisa, idahnya 3 bulan. Yo podo-podo ayat Quran itu ya juga muhimmit ikhtilaf. Jadi muhimmit ikhtilaf itu bisa di ilmu tasawuf, di ilmu fakir, di ilmu tarik. Misalnya begini, Nabi Nuh umurnya biru aja. Sapa yang kata kira Nabi Nuh? Nabi Nuh itu umurnya itu kila itu sewu kita ngatus. Wakila sewu kita ngatus. Tapi di Quran diterang nopala bisa fi'im al-fasanatin illa khomsina. Itu sewu tahun kecuali saya. Itu umur dakwah. Jadi Nabi Nuh ngiyai itu sangat ngatus. Saya ketahun. Tapi nak umurnya kita sewu. Tolong ngatus kila sewu. Itu maksud. Misalnya kayak saya, kalau tadi itu umurnya sekitar 45 atau 46. Kalau ngiyai nembis semenjak bapak wafat. Jadi umurku sama ngiyai lagi 11 tahun. Berarti kurang pintar, nah, sangat ngatus seket. Nah, anak umur sama kalau kamu mati di Mas Kanjeng. Kusing Joko Buddha, aku orang-orang welek, tuwek dari umurnya 600 tahun. Gula ngomong. Ya, kok ngomong ngandel dulu. Jadi penjaga Buddha itu mas ya. Pokoknya aku welek, tuwek, kemudian dipacai rata wadus. Ini orang sudah umurnya dari tolong atas piro tahun ini. Wah, mati ada orang ini. Bodoh ini, orang nanti ngomong. Yang kebangetan, yang kebosan. Orang yang bodoh ini cerdas, secara peluang itu bodoh ini cerdas. Yang kebangetan, yang dibodoh. Tapi cerdas orang berarti kalah, ya haram bodoh ini. Jadi paham ya, terus ngaji Quran itu yang ngel tenang. Jadi nak ono cerita Nabi Nuh umurnya sangat atau sakit tahun, umur dakwah. Paham ya? Paham ya? Mulane de fala bisa di beliau mendakwai kaumnya itu khidmah sangat ngatur sekep. Quran ada istilah fala kita bihim al-fasanatin illa khamsina amma. Iku menang sewu kecuali. Mana nih binten? Binten? Sangat ngatur sekep tahun. Kasus Nabi Muhammad misalnya. Rata-rata ulama darani umurnya tidak terlalu. Tapi apa darani musuh tidak tahu. Keyakinan pulau bisa tidak tahu, betul tidak tahu. Saya ngitung sudah telu, dihitung ngarep, dihitung buri, terus ditambah no, jadi sudah telu. Nampu hitung tenang, itu sekitar sudah. Mergo, ini utang riwayat Bukhari, ini berapa darah ini umurin Nabi itu sudah. Sama saya kita berdiri. Rumah no tenang, ini bencaman roh. Yang kula alami, anak kula Hasan ini lahir itu 6 Desember 2006. Bareng Januari 2007, jari wong liyo. Lahir tahun ini nanti 2006, tamu setahun, setahun bahamu. Nah ini cerita beliau saja. Anak pulau ini juga pulau yang ngomong anak pulau. Lahirnya Desember tanggal 6, 2006. Terus bareng Januari 2007, misalnya itu sama orang Mako. Bukan misalnya Mako. Kus, kapan tadi ini? Rangai unang ini. Saya kira orang itu juga setahun, setahun bahamu. Nak Januari tanggal 6 berarti lagi tak pulang kan? Ya udah, gimana? Ya lagi tak pulang, cuma aku hitung 2006, 2007 dari wes. Lalu yang dikotori pondok nakal raka orang tua baru turun setahun, nggak kok iso. Mereka jam 11 pagi dia turun, tani jam 4 terus ganti tahun, jadi turun apa? Boyong wong ku mikir, saya ini kaji nabi misalnya lahirnya Rodius awal tanggal sholat itu ngayak surah, kapar, mulut oke, di tahun pertama nabi ikut tahun kelahirannya berarti 12 dikurangi 3 9 wajar waktu itu tapi wafatnya nabi misalnya juga perukulan Rodius awal berarti melok tahun lagi surah, kapar, mulut lagi melok tahun lagi dianggap setahun. Kalau zaman, kalau ada yang murid 63, ada yang murid 660. Kadang dihitung ngarep, kau mau beli, kau dihitung, kau mau ngarep. Lalu silap siapa? Ini silap, ini masih garan, ini tidak, masih garan. Lo, kau silap itu nanti. Paham tidak? Mana kurang hanya tengah anak kulo? Misalnya saat ini tahun 2017, hanya itu 2007, 2000. Perkaranya kurang lagi. Tapi saya ini wali karena apa bocah lahir itu 2006 Januari Desember itu semua tenang mungkin setahun iya betul Desember itu setahun karena aku lahir Desember lahirnya apa itu? 2006 anakku 2006 apa umur? Tak umur iya sampai setahun anakku lagi rong dino paham apa itu? Saya mulai ngaji udah aku ngaji bener aku duduk perkara ini nak ngaji aku ngambil ilmu cuman gue barokah, paham-paham lah yang tepuk, mungkin ngaji itu lo dimudah-mudah yang mantap kurang karuan, ngaji tergepak, tapi udah tau paham, mungkin jadi apa? Barokah, yang ngel-ngelok kiai ini, yang terang penahanan sih boleh mau boleh ngeri uang terang mau ngapain ngaji, wabib dulunya di Fatihah ini, boleh pas wajah ngaji gak di rumah no. Karena ada boleh apa? Ngaji boleh ilmu anak nah, anak itu ilmu barokah, boleh barokah. Awak masih ngaji ini boleh barokah. Nak kau itu ilmu otomatis barokah. Aneh-aneh. Dieling-eling ni, mana nak nak hilap nih hadis masalah hitungan, itu nanti ibu. Ya misalnya kalau ingat nanti tahun 2001 itu abad 21 atau abad 20? Enggak sama jawab. Tahun 2001 itu abad 21 atau abad 20? Pasti semua orang sepakat abad 21 karena angka 1 di situ adalah bagian 100 tahun dari abad 21 padahal lagi ngakoni kok ada yang 2000 ada yang abad itu 20 maun paham ya? Pilih angka 1 ini bagian dari 21 abad itu 21 lalu kita nyakan belok ini lah matematika itu seperti itu dalam konteks mulanya Ibn Abbas darani nabi itu nak umur penuh itu 60 tahun Tapi hakikate iku 63. 63 iku dihitung taune. Nek dihitung jumlah hari ini iku kira-kira 6. Nah, kok sakit sampeyan hitung kan. Nabi haji wada itu besar. Besar umur apa? Terus kondur sekitar 80 hari berapa terus wafat. Terus ada yang hitung ya kira-kira bulan Rabiul Awal juga. Berarti Rabiul Awal akhirnya melok sang bulan. Pak dari wafat melok tahun itu hanya 3 bulan kan suro sapar. Akhirnya mestinya kan nggak perlu dihitung dari 12 mau melok tahun itu kan ujungnya nggak dihitung karena orang langkai 100%. Tapi yang belum mikir ngono sapa? Ya termasuk umur lah yang jelas belum mikir. Gara-gara mau Ibnu Abbas darani umur beliau itu. Tapi kadang beliau Ibnu Abbas juga darani 63. Itu jadi sara-sara nak darani 63 berdasar hitungan tahun. Nak 60 berdasar real hitungan. Paham ya? Nah, yang sama nak ono wong lahir 2006 Januari, anakan 2006 ya, jari bareya, foto-foto lahir 2006 si tau semuanya, si diutuh, si tau si berangkang gitu yang lahir Januari, pas Desember kan semuanya yang lahir Desember tanggal 6 si berangkang, kadang si mimik si padahal lahirnya sama-sama 2006 nah itu pentingnya ngaji ya. Nah ini tuh mengenai pengenalan medikal wala bisu, fika, fiim salah kami hati di sini, nah terus berada di sini. Jadi kok asabul kafi ini kok tengkuah bener 300 tahun. Terus berada di sini dan ada versi yang menghitung ini 309. Perkara ini nopo, sampai saya hitung 300 tahun itu tahun Samsia yang saya disebut tahun nopo Masehiya. Tapi kalau dihitung tahun Hijriah atau Komariah benar 309. Karena setiap 100 tahun itu tahun Hijriah melebihi benar 3 tahun. Paham ya? Enggak dong. Sama itu enggak. Setiap setahun kan tahun Hijriah nyalip 10 hari ini. Ya. 10 hari benar. 10 hari 21 jam. Tiap satu apa? Tahun. Mengapa agar tanggalan Hijriah kok bareng Samsiah? Mesti kok keselip? Keselip Komariah, kalau saya ini kan mulai keselip sedino. Kemarin-kemarin kan tanggalnya sama, sekarang kan keselip satu hari, disik nih. Disik, buatan ya, disik Hijriah. Mereka Hijriah itu kan iso sama likur, maksimal tolong pulau. Sampai ada, iso tolong pulau, iso tolong pulau siji, kan gampang keselip. Nah iya, sampai ya kan iso tolong siji, Hijriah misalnya pas sama likur, itu keselip Rondino. Aku sebuah mulanku, gue cek nanti rondipo. Nah, yang mulanya Quran itu detailnya sampai ngono. Atasul kafi itu mandek telung atus. Utawa versi liya jaran itu telung atus. Maksudnya versi dia itu dihitung koma. Iya, nah dihitung sampai ya. Telung atus. Mereka per 100 tahun keselip 3 tahun. Berarti nak telung atus tahun. Sangat tahun. Mulanya wasdaju. Paham ya? Tak apa, harus ngaji nas pokoknya ngomong tak mah. Mau cukur anak buat mana ni sesuai terus kasih hati aku. Saat itu surat Yasin dianggap pengantar kematian. Pokoknya Quran saat itu lalu Yasin wajah. Orang-orang mati-mati wajah nongko Yasin, jen cepat nongko. Padahal artinya surat Yasin itu luar biasa ya, Yasin wal Quran itu. Hakim demi Quran sing bijak, gua bijak gua orang yang gebet dari pokok sementing. Karena mau mati, mati mau berdakwah siapa ya? Umum mau keluar sudah disurat Yasin cuma tahu tenan iya. Ya memang di antara sekmai surat itu ya kadang kena dulu. Tapi itu di antara sekian sekmai surat. Tapi Quran di turun lagi nomor tunggal lihat ke baru nopo ayat. Jadi ayat itu bangunan. Misalnya ini surat Yasin nono ayat misalnya nama jadi awalnya salah dia kalau bersama awal di awal rontok di kau sirin tak terus sendiri nama awal itu singgawi langit bumi mestinya yang nak kuasa gay langit bumi yo kuasa dia tiada wong mati dia tiada wong orang artinya itu jadi bukti kekuasaannya awal dan saat ini dia buat Fakiyah kasihati apa, tabarok kasihati apa, ya Allah. Ya oleh, oleh itu artinya orang haram. Tapi sisi nak kenal-kenal jadi profesi. Jadi orang jadi kiai jadi dukun, terus-terus nah, orang jadi kiai jadi nabok. Pakoro jamu komentu sopo koron, ekoron, bersih koron, ala komi, ingat aja kaum ekoron, izina tinggi yang dalam kebesaran ekoron. Ayat diat bayi, bersih kelan piroso, pengikut ekoron, al-kasiri nakang akeh. Barang halnya berkendara kabeh. Mutahalina tor berlihat kabeh, dimala bisir dahati, lawan pakaian-pakaian yang penuh mati, wal hariri lan sutrane. Ala kuyulin yang atas piroso jaran, rien, wakiwalin dan piro-piro kewan dibot. Kaya kuna nak mana ni dua-dua, pokoknya bigol itu sentekan jaran sampai nama khimar gitu. Tapi khimar di padang no jaran itu anak itu nih tuh, bigol. Muta haliat ini kan berhias kafe. Kolang ucap sopa lagi nawa ngakai yuri jina kan harap lo sopa lagi nawa kaya atas dunia yang kemeripan dunia. Ditambi kerana ngiling nawa ucap ini nih, lai talana, ya. Orang lagi dari jina kaya atas dunia ya lai talana. Ya utai ya kulit tampil. Ya boleh sampai. Ya yuk berbisa ya. Ini kita sampai senang. Ini sempat maksudnya aneh-aneh. Ya boleh sampai. Ini sampai orang ngilin. Ya leh salah nari menong-menong kita sama aku tiap padanya apa yang kita paringi sama korun-korun di dunia yang dalam dunia. Sama ini pas korun lewat dengan kebesaran ngomong ke dunia muni berharap ingin kaya apa korun. Indah usah sampai korun batas hati ini di bagian enak di sini. Dengan mesti mustajab baik untuk menyelamatkan kandang ini butuh bantuan cum, kue nak bikin suatu be aku. Fa'ain ni ala nafsi ketika protes. Mulai setelah kita punya nikmat sujud, lu kurang sering, lu kurang betul sombong, lu sering bersolat subuh, nak lagi disuwi anak lu tak jadi mata. Terus kayak dijajan lu tak tunggu, kadang dijamu tujuh puluh, tak tahu. Syukuran lu terus syukuran, mau bersolat subuh. Yo banyak orang alim mana, berani mau beralim. Karena nih syukuran bersolat subuh, lalu syukuran berPNS, berrobo, segala sudah kabel. Pemain ada satu yang ulang tahun baru, nanti kalau ini lain. Tua elek ulang kalau santri ulang tahun piye malah itu ada panjang umur akhir ulang tahun mana ini umurnya kurang mereka nak misalnya suwida saya kira itu liko berarti kalau itu liko kok malah ulang tahun ini ya umur itu mesti kurang ini aneh-aneh lagi ada tak kalau saya kira umurnya Mustafa itu tambah kurang misalnya jatah suwida saya kira kalau berapa kita begitu satu mila satu itu bisa mila itu orang pengaruh jawab saya orang pengaruh misalnya berjalan semidah yang tetap sesuai catatan juga jawab satu ada mau khusus ngel-ngelombong nah takoknya mau jawab jawaban itu orang pengaruh yang keputusannya apa nah pulau sering yakin pulau sering syukur aku mau bersolat itu begini aja yang sholat subuh, tapi luar biasa itu sholat kayak apa kalau kita ditegir tidak itu bayangnya lain-lain lo gimana orang yang kafir di 20 tahun terus mengatakan lo lahir lo Muhammad Rasulullah jadi mu'min lo terus lo kafir di 20 tahun di sepuluh mereka kalimat bahilah kita tiap hari mengatakan lo lain-lain lo kayak apa ibadahnya kita gak usah kafir kita gak usah kafir hitungnya lapat mana kok? Kayak apa nih pak? Gue sekali-kali kita marung neng tongsel, kita marung neng pizza, sanggup bahaya syukuran dari situ, syukuran. Susah ya, kok tidak diwong bener. Nggak syukuran ke orang tahu, gaji naik. Kebujuannya, ngomong kok tidak bener. Sangin gue dinanya aku, terus ya bujuh gue bener. Gaji nong alim gue aneh. Aneh-aneh, kok gue ngomong. Lalu saya tetap kau berpakaian miskin tak niat. Ya Allah ini seksa ini kalau suka mau bersolat itu kondang tenang pasti kalau mau mesti takdir sholat. Latih terus, ya sudah awal. Mereka sujud nih, Rasulullah ya, mbak kalau saya dalam menyuwun murah pakok kakak berjalan, ajar binasi, fa'in nih, ala nafsika, tidak. Aku turun dong, aku sujud dong, saya ngasih. Jadi Cina mengira di sujud, kan luas sih. Sholat itu fitulah rokaat, nggak sholat lima berarti perjuangan 17 rokaat berarti terjadi 34 sujud. Iku nak gak masuk, nak masuk di sholat yang akeh. Mereka masuk itu orang memang sujud itu cukup melok sujud. Baru itu ditambahi rasa itu, malah tambah akeh sujud. Kemudian kalau sering sholat karet, takut ikut sendiri sholat kalau sering karet loh era alasannya berikutnya. Wes kadung ngalem tetep wae alasan iki ora arep. Ya dalam aku kan sujudnya rapat. Ah, mergo ra diitung kan. Nggih, Bu. Tapi dadi mugo niru-niru ora ora jiwa ya ora. Ora oleh sinder kan. Paham ya tetep sing syukur. Kita ini suwe-suwe patut wong barat, nyukuri ulang tahun, nyukuri perkawinan, nyukuri macam-macam. Sekali-kali itu iklami sikit, syukuran mengubah. Susah ya. Jadi di lantai ini, kapan-kapan kita nyebelah betul, saya nggak ngaku. Terus di dalam itu, nyebelah betul, syukuran. Baru apa? Tangan, cukup tangan lah. Taruh tangan di tekor. Duit jatah belujuh lah. Di lantai ini, semua itu di lantai. Mulanya di Quran, wakil ayat, Badillah, Fakdud, Wakum, Inasyar. Jadi di antara Quran yang pulau dikruda di kantor pulau di rumah itu ada Balillah fa'bud wa'kum minasyah kue nakwit berhasil nyembah pangeran wa'kun nan ono siro minas syahir mulai agar sholat sekali-kali dia jano anak ini hati suruh orang baru sholat itu orang itu terus sekali-kali sekali-kali seminggu bisa atau sak umur bisa nu sekali to ora kali-kali sekali-kali kok jenis sekali to ora tolong sekali kula niku mulane syukur tenan dadi wong waras niku syukur mona kula fatwa tenan niku kula suwun sanget sujud itu anggap peristiwa terbaik Anda dalam hidup ini mergo jenengan tiang niku nak sowan pangeran pangeran ngecek sitok-tok pas ngoro-ngoro masar dikon sujud ah mesti pas sujud rukun sujud nak sing ning donya tau sujud ikhlas senajan to pisan saged sujud tapi nak tak urip-urip ora tau sujud kepengen sujud gegere dadi sitok kaya kayu pas tapi sujud jungkel terus ini dadi neraka iku sing disebut ayat khasyiatan absurdum tarhabuhum zillah wa qad kan yus'auna ila sujud. Mereka pernah diundang sujud, tapi nanti nak panjang wong elek itu disebut pala ya tapi itu. Sebagian ayat disebut ketika diminta sujud baru salimun. Artinya ketika di dunia sehat disuruh sujud gak mau sujud, sorban pasti tes pengeran. Pala ya tapi itu disuruh sujud gak mampu. Pas koyok gerabak, pas sujud kejungkel. Jadi sorban awak dewe tes ngarepe pengeran. Hak sujud. Mulai pulau berkali-kali sholat. Kalau buatan sombong pulau nanti sholat nak kamu korban semakin tu bisa nanti. Mau syukuran bagi pulau itu sakit sih. Kalau tidak ada nasib tas pangeran, tahu hati ya. Ibu tak syukuri tenang, belum sih. Apa mana kayak gelemakmu? Dan tidak hilang sombong. Misalnya mau malin, misalnya aku juga malin. Anak dia itu dulu. Pulau sholat pun nanti makmu mustafa, tahu lagi ekor. Jadi peraturan kan tahu lah, mau coba ngimami pulau. Syarat imam itu paling alim, paling gede, paling macam-macam. Tapi nak kepengen tahu itu yang tahu-tahu. Mertu Nabi kalau ngendikan berkali-kali mesti dua. Dalam konteks itu dua. Tak tampak nabi halnya. Ini rumah Allah tenang. Ini yang mati-mati timu himil istilah. Zuhiri hadis beda, tapi hakikatnya tidak beda. Nabi itu kalau ngendikan itu ada standar ideal. Misalnya begini, Nabi ngendikan. Ya umul kaum akrohum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa afqahuhum fa in kanu fil tikri sawa fa asalluhum. Harusnya yang jadi imam adalah yang paling ahli fikih. Kalau dalam fikih sama yang paling bacaannya baik. Atau dibalik, yang paling ahli imami adalah yang bacaannya paling baik. Kalau bacaannya sama-sama baik, yang paling ahli fikih. Karena fikih ini penting untuk menentukan batal dan tidak. Jika semuanya sama, yang paling itu tua. Jika yang paling tua sama yang paling dulu hijrahnya. Oke, itu standar dia. Jadi nabi imam itu diseleksi. Mustafa, apa Quran ora mundur. Enggak ngapal Quran iso peke ora mundur. Enggak terus ketika sama yang paling tua. Sampai mati lah kawan itu, kan imam. Yang paling tua berarti yang paling memang. Itu yang ngendikane nabi, tapi nabi juga pernah ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe ora usah kakean nilai imam, anggere imam mau tersadat ya sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kadang ngendikan sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Kowe iku lek makmum di imam fasik sik saleh, atau pas salat yo asik. Menawa wong alim-alim ora fanatik. Nek lu nate patrien zaman sing larat yo ngebis. Delala wae ajar niku pas ora dadi pedalam, mandek. Padahal ngebis lho lho. Mandek itu Jumatan ini makmumnya mau tembelah warung pulau. Imamnya mau jauh raka kamu kan. Gak ngerti makmumnya biasa kata manmu hadap di imam ini. Duh, mandek dong. Kalau gitu anak-anak makmum. Sampai santri ke pulau kali. Barangnya, gue sebetulnya ada ini Jumatan waktu yang tembelah. Gak terusah. Benar, selasa lah pengeran sini sakno ini. Nah, kalau pakai ya rasa lah mau ada kata pulau. Tapi pengeran musuh mentolong orang sakno. Mau pedalaman ini. Bapak-bapak ada kok ibadah yang sholat pintar memberi kini ini kita kadang ini juga ternyata pulangnya pun tak akan ngebelan juga wah ada maksudnya ada mazhab Syafi'i hari sholat tidur tapi masalahnya di lapangan gak bisa kalau gak ada santri yang di pedalaman Kalimantan kalau nanti cerita memberi kini itu nak seorang mazhab Syafi'i kalau tidak penduduk itu gak perlu sholat Jumatan tapi sholat nopo tidur tapi masyarakatnya gak mau ngomong Jumat-Jumat kok tangan bensin ini kalau mazhab Hambali atau Maliki nah Jumatan orang kudu wong imen mereka Jumatan sama kata jamaah jamaah maknanya kelompok Abu Hanifah milih Allah atau tinggi lah kelompok Allah Imam Syafi'i kebetulan milih yang penting ada wong loro, nak loro taksinya. Pan, sanggup saya stand di kamar saya. Mertu kan ahli ada dulu, engkau yang bermang kesel kesel di ada barang itu satu orang yang bermang yang semuanya kok sah. Ini waktu itu. Tapi cara ilmu kita tenggarani untuk sah. Kudu wong. Mulanya ono sah mesma, le ono sah menurut sebagian ulama. Ada sesuatu lah, bahwa pendiri kata. Mungkin aku pengen sah mesma, le yang kata sah meter. Nanti pendiri kata, aku lo yakin mesti. Ini pangeran Rahman. Tapi nak lebar ngaji itu balik. Kau uang ngaji junub, rata-rata berniat satu bulan langsung sabunan sam. Kau nak beri kerja berarti banyu yang di tubuh anda satu sewis mutaloi. Yo kira-kira yo pantas sewu masalah. Tapi yo jauh yakin pangeran Rahman soalnya dianggap setidaknya atas nama gue uang merakro. Setidaknya atas nama gue uang. Tapi kalau pakai masalah, wong banyu yang menghinggapi tubuh anda yang mengalir semuanya berstatus mutaloi. Kau sampo wakai, sabun wakai, tubuh kebiri. Kadang dia protes. Kau tapi kan harus nanti resik. Saya kira cek ya, orang resik. Kau ya kandungan sebulir siramu cek nopo murah. Berarti mau cek mutaloi cerita orang. Wong terbukti bersampo beraduan cek nopo murah. Tapi ini harus takut suci, kalau lah kita takut ngono, semoga-moga pengeran ke sana. Tapi kalau kita orang sekalian, kita orang pengeran. Pokoknya ilmu ya ben ilmu, rahmane Allah ya ben rahmane. Juga lah kalau misalnya, aku ingin makan di duit ya kerja. Ya apa ya cara ilmu, cara di duit kerja. Tapi kalau cuma ini, orang anak kerja lah di duit, orang rahmat ya akhirnya kerja di duit anak-anak. Ini sekalian, nah, pengeran ke sana ya akhirnya orang anak kerja duit. Duit senang, aku batasi pengeran. Paham ya, kadang kita ini berlebihan, dalam berpikir itu berlebihan. Sampai mbak Tepsi, tak rahmatin Allah. Allah, orang oleh. Terus kita ngalim, kita ngalim. Tak koi sholat yang sah, dia yang madem ulon, yang takbir, ini. Sarati tumanina, ini. Ini orang mau ngawam, aku sholat itu gitu. Ya, aturannya rahmatin Allah, tak rahmatin Allah, jembar. Mesti saya apa sih, nyifati Allah, rahmatin Allah. Meneleng-eleng kuri jajah, pokoknya jesok, mulai jesok. Nanti sudah apa minimal 10 ribu niati syukuran di terdiri nopo sisi pun waktu ni ilmu kisah kisah nama YB nanti karena wa taala dari lara fakut wakum inasasi kena sekarang juga Allah wakum inasasi wakun nan ono kiro inasasi dan mungkin syukur nah terutama sisi T maka yang disebut Quran itu solat itu apa solat itu waktu kain ada ini kalau nanti ngakai wajudulillah wajud wajari jadi Allah yang istilahnya sholat apa wajud wajari gue langsung judul siro wajari lan marko yang pengeran siro artinya setiap kita sujud posisi kita sangat dekat dengan Allah yang ada yang sujud sekali-kali anak ambuh lah tau ini mewah gue resesi mewah gue mantu mewah wajah syukuran sujud gak tau berarti nak tato ini pengeran ini jawab lu belum ini mereka lalu isen gak akan nuruti jenengan persepsi gede, wali mae, tasmiah gede, pokok gede pas sujud tau syukuran isan ya lah terus kita tak tahu pengeran aja mungkin tapi kalau liatin pengeran lu rapain aku lu yang habis insya Allah lagi soal tapi perkaranya si malu ini merkuk duduk lalu apa amin sepuluh perkara kan dari pun pulau suwon, pulau suwon tenang. Lama ngaku tenang murid pulau, ngaku ngaji pulau. Sekali kali syukur. Pak ini ala nasika dikasih. Nabi sujud sih. Ada wanita wali pulau nanti cerita nih kata. Kue roh, no wali kok sholat saya urokaat, dia ngaco. Cerita nih dia, cerita nih apa nih? Said Ali Zainal Abidin, sholatnya mau urokaat. Mau urokaatnya. Ini puturin Nabi paling terkenal kalian sholat yang dari Said. Ayo, gua kerja kitab kata. Maksudnya kitab yang terangkan biografi beliau, gua kerja kata. Juga saya paling terkenal itu terakhir saya Hussein. Setelah sholat dua rakaat, dia tuh senangnya bukan main. Ya Allah, engkau beri saya sholat dua rakaat. Saya syukuri lagi dengan mensolati dua rakaat. Jadi sholat dua rakaat, mensyukuri sholat. Aku udah sholat berarti. Barang-barang sholat saya, ya Allah, kalau syukur akan nyukuri sholat lo. Sholat lo, itu gak terlalu nanti dari sewu. Lo, gue terawih, orang-orang kacir, kiri, kaya itu. Iku wong takwa atau orang. Tapi gue rasa ya, tadi sih, ini lagi. Ini pantas lah, ini orang putusnya nanti, biru. Lo, kalau bolak-balik, bagi niat buka, orang-orang kaya, akhirnya jadi orang-orang kaya. Ini bolak-balik. Ini perkara ini, ya. Dan ini ya sangin syukur emang tak balik ini, tak balik ini. Jika ada yang tersaksi kecil, wali masuk tasnya anak. Iya, orang ya, berbunyi anak ya syukur benar. Tapi beliau sekali-kali nyukuri, nanti syukur. Ya, balillah fa'bud wakum sinasyakirin. Jadi balillah yang Allah fa'bud. Jadi nanti Mbak Pengeran, wakul lama wajiro minasyakirin. Mengenai kan ini, ana parung suka kaya ngono jare alladzi nahutul ilma budi wa ilakum sawab wa khairu liman amana wa amila sawab sawab wa ide kajaran Allah fil akhirat dan dalam akhirat kita nanti kan suarga kaya ngono ya aku liman kepi wong amana kan iman sapa man wa amila kan lakoni sapa man salih kan ngawal sore mimma sifat perkara uti akan den paringi sapa karo-karo fitrin yang dalam uang ditetir duwe ngamal sing dadekno ganjaran itu luwih apik timbang rezeki sing dikekno apa. Artinya kita sholat, kita maca Quran, kita maca selawat ing Rasulullah, iku kabeh luwih apik tinimbang barang-barang dunia. Wala ila qawala ora iso ten paringi rahmat jannah, ing jannah ta iki swarga al-mutaqqa kang ten ganjaran nopo piye karena ila khafirun kecuali wong sing ditetir sabar kabeh. Wala ila qawala ora ten paringi rahmat jannah. Sopo ila sabiruna kecuali wong sing sabar-sabar kabeh. Sabar ala taat ing atase taat. Wa anil maksiat lan sabar menghindari maksiat. Wa anil maksiat lan sabar menghindari maksiat. Pak Ustaz namung kok nyemplung nang isin bi ing kor di corona ke sitor. Bi Pak Ustaz nak bi wa bidari lan omah mai corona lan ben bumi tabrisno. Sama karena sekarang naik ke luar kecil koron sopong ini kelihatan kelompok diwai yang suruh nakang lulungi sopok via duin koron itu inilah sa'lian Allah ngiri sa'lian Allah ayum na'u bi ayum na'u atau bi ayam na'u gambaran itu bisa nyegah sopok ngake ansan koron adalah kain kerusakan orang itu ketika di Kristo pengiran itu ramah singgung sa'lian Allah koron wamaka lalan orang sopok koron minal muntah sirina kuang seketutong dulu sanding seksanya Allah ayam minggu mungkin ada bi wamaka lalan minal muntah sirin wasbahalan jadi sopa lagi nama ngake taman nongkar akan sopa lagi nama kan lalu impor di sini kor bil aksi yang dalam ini yang impor di sini gede zaman kepar ya puluh nama kemucap sopa lagi na wai ka'an nabwa sungguh satunya Allah ya susu di barna sopa Allah yuwak si utik si di barna sopa wa ta'ala arif ke miski iman kesi wong ya sya'u kan ngersana sopa Allah iman menibati sang ya Allah wa wa yaksiru lah maringnya rupak sopa Allah ayu bayi kutik si maring rupak sopa wa ta'ala alaman yang atas si wong ya sya'u kan ngersana sopa Allah iman. Jadi wawai tai wai negone wai ka enam wo itu ismu fi'lin itu isim fi'il di mana ajab lan mana ni ajab ai ana tegese umum tentu gawo. Jadi wai ka enam wo gawo ingsun sak temne apa. Wal kamu nek ka di mana lan lan mana ni ta. Lawa aman napa. Umpama ora paring sapa Allah Allah ali nang ngarep iki. Umpama Allah ora paring nikmat sing kita, lakon sak pada kene ngeblesno sapa wa taala dina kan kita. Ane kula suwun saiki sampean ora ambles ning bumi. Berarti krono rahmate Allah. Sampai saiki ora mati kena tsunami ya krono rahmate. Jadi setiap saat kita kudu wiridan laula amman nawwa wa alaina ya la khosaka bina. Andai kan tanpa nikmate Allah tentu kita juga ikut hancur. Kita ora hancur ora krono amal kita, tapi krono rahmate Allah. Bil dina iklan dina lima kuri ketima Allah khosaka bina wa makhuri lan makhullahu sifat bina wa ka'anaru juga kalau tak temui kelakuan kelakuan itu, itu orang kecil soal kafir, una biro kerong kafir. Nanti rili mati lagi, mari nih mati Allah Taala kau una kau yakin itu. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi.